Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayuhat talabah wa talibat, a'azzani wa a'azzakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ketiga dari buku Faraid yang sedang kita pelajari bersama. Kita telah membahas tentang al-huquq al-muta'alliqah bi'ainit tarika, hak-hak yang terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh mayit. Artinya hak-hak yang harus diselesaikan agar betul-betul harta yang ditinggalkan oleh mayit adalah harta yang murni milik mayit, karena itulah yang akan dibagi. Nah, telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu terkait dengan masalah hutang, ya, dengan berbagai macam jenisnya. Yang pertama adalah hutang yang terikat, ya, muqayyad, ya, ad-duyun al-muta'alliqah bi'ainit tarikah. Kemudian ada ad-duyun al-mursalah atau mutlaqah, hutang-hutang yang lepas. Baik hutang itu kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kafarah, an-nadhr, ya, atau zakah, atau hutang kepada Bani Adam. Ya, hutang kepada Bani Adam. Berikutnya setelah itu adalah al-wasiyah. Berikutnya setelah itu adalah al-wasiyah. Naam. Taib, seperti disebutkan dalam ayat, ya, disebutkan secara khusus wasiyah dan duyun, ya, itu diselesaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Taib, kita baca bersama, ya, keterangan beliau atau keterangan tentang wasiat. Apabila sebelum meninggalnya seorang berwasiat untuk mengeluarkan sejumlah harta, ya, untuk kebaikan, ya, seperti membangun masjid atau mewakafkan mushaf atau memberikan nafkah kepada aitam, anak-anak yatim, wal aramil, ya, para janda, ya, atau yang lain, maka wasiat-wasiat tersebut wajib ditunaikan. Wasiat berupa ikhraj al-mal, wasiat berupa mengeluarkan apa? Harta, wajib dikeluarkan. Hadha huwal asal, pada asalnya wajib dikeluarkan. Hanya saja berdasarkan nusus, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ya, para ulama mengingatkan bahwasanya wasiat itu wajib dilaksanakan, wajib dikeluarkan ketika terpenuhi apa syarat-syaratnya. Nah, ini akan kita bahas. Nah, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dan sesungguhnya kalau kita merenungkan, wasiat itu termasuk dari mahasin ad-din, termasuk dari mahasin ad-din, ya, keindahan agama ini, dan juga termasuk asar min rahmatillah azza wajalla, di antara rahmat Allah Azza wa Jalla atas manusia. Ya. Di mana dengan wasiat ini, ya, mungkin bagi seseorang untuk dia memiliki amalan ya yang mengalir ba'da wafatih. Amalan yang mengalir ba'da wafatih, sesudah wafatnya. Dan kita mengetahui bahwasanya seorang kalau sudah meninggal amalannya akan apa? Terputus. Kama shoha dzalika fi hadis Abi Hurairah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasul mengatakan, "Idza matal insan inqata'a 'amaluh." Jika manusia mati maka terputus amalannya. Illa min salasin, kecuali dari tiga perkara. Ya. Yeah. Shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang ya yuntafa'u bih, dimanfaatkan, diambil faedahnya oleh manusia, au waladin salihin yad'ulah, atau anak saleh yang senantiasa mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Iya. Yakni memungkinkan bagi seorang ya, taib membuat wasiat ya. Yakni setelah matinya ternyata ada wasiat dari dia. Wasiat untuk membangun masjid ya. Wasiat untuk hafrul bi'r, untuk menggali sumur ya. Atau untuk masyari' al-khair, proyek-proyek kebaikan yang mengalir pahalanya ya. Maka ini termasuk bagian dari apa? Sebab amalan seseorang itu akan terus mengalir ya. Karena wujud dari amalan ini adalah dengan sebab apa? Wasiyah. Amin asari. Ini termasuk dari asar wasiat dia. Hadza wallahu a'lam. Nah, baik, kita lanjutkan ikhwan ya. Wasiat itu wajib dilaksanakan apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Baik. Apa syarat-syaratnya? Yang pertama, wasiat tersebut adalah ketaatan kepada Allah ya. Bukan kemaksiatan. Jadi wasiat berupa ikhrajus syai ya. Wasiat untuk mengeluarkan sesuatu dari harta mayit ya, itu diikat dengan ketaatan. Ketaatan. Jika itu kemaksiatan ya, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah Jalla wa'ala. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk ketika itu adalah kemaksiatan kepada siapa? Allah. Nah, ini seperti nazar juga. Nazar, jika nazar itu adalah ketaatan kepada Allah, maka tunaikanlah nazar ya. Taib. Jika nazar itu adalah kemaksiatan, maka tidak boleh nazar itu dia ditunaikan. Ya. Sama seperti itu. Jadi bab ini bab yang ya, harus difahami. Nah, ketaatan kepada orang tua diikat dengan ta'atillah. Ketaatan kepada suami juga demikian. Diikat dengan ketaatan kepada Allah. Pelaksanaan wasiat juga demikian. Harus ya sesuai dengan ya ketaatan kepada Allah azza wa jalla. Nazar juga demikian. Nah. Baik. Ini yang pertama. Adapun jika nazar itu kemaksiatan, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Ada wasiat dari orang tua, nanti kalau saya meninggal ya, tolong kuburan saya dibangun di atasnya ya bangunan dari marmer agar orang betah di sini doakan saya. Nah, kan ini mengeluarkan biaya ini untuk membangun ini. Orang terkadang khawatir ini wasiat, kalau tidak kita laksanakan bagaimana? Ya, coba dilihat secara syar'i apakah membangun bangunan di atas kuburan itu sesuatu yang masyru' atau tidak. Jawabannya apa? Tidak. Tidak diperbolehkan. Ada minal muharramat. Termasuk perkara yang haram, sehingga tidak boleh ya wasiat ini untuk dilaksanakan. Ya. Wasiat untuk mengadakan perayaan, niyahah. Sesudah kematiannya ya tolong diadakan ya selamatan 7 hari ya, menyembelih sapi ya, kambing, kerbau, ila akhiri. Ya. Ini sesuatu yang tidak diperbolehkan karena ini termasuk dari bentuk niyahah. Wa qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan ya, an-na'ihatu idza lam tatub tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran. Rawahu Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, an-na'ihatu, seorang wanita yang melakukan niyahah. Ya. Dan hukum ini umum, bukan hanya kaum wanita. Adapun disebutkannya dalam hadis ini an-na'ihah karena kebanyakan niyahah itu muncul dari kaum apa? Wanita. An-na'ihatu idza lam tatub, jika dia tidak bertobat dari niyahahnya itu, tuqamu yaumal qiyamah, akan dibangkitkan pada hari kiamat, wa 'alaiha sirbalun min qatiran, dalam keadaan dia memakai sirbal min qatiran. Ya. Wa dir'un min jarab, dia memakai dipakaikan dengan besi yang meleleh, ya, dalam keadaan dia memiliki penyakit jarab, ya, yakni kusta, yakni azab dari Allah Azza wa Jalla yang pedih. Ya. Sehingga kalau ada wasiat dari mayit yang terkait dengan yang semisal dengan ini, niyahah dan yang semisalnya, kemaksiatan kepada Allah, maka tidak diperbolehkan wasiat-wasiat itu untuk dilaksanakan. Walaupun namanya wasiat, tetapi ini wasiat yang zalim, jair, dan bermaksiat kepada Allah. Ini syarat yang pertama. Asyartu tsani, syarat yang kedua. Jika wasiat itu berupa wasiat untuk mengeluarkan harta, maka coba dilihat, dinilai. Apakah nilai wasiat itu melebihi sepertiga atau tidak? Karena diantara syarat ditunaikannya wasiat, nilai wasiat tidak melebihi sepertiga. Sepertiga adalah batas. Sepertiga adalah batas maksimal seorang apa mengeluarkan harta dalam bentuk wasiat. Nah, ini wasiat ikhwan ya. Adapun pemberian di masa hidup mau semuanya tidak masalah. Seperti ketika Abu Bakar dan Umar berlomba, datang Umar bin Khattab kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau berbicara ya, pada dirinya, hari ini saya akan mengalahkan Abu Bakar. Datang kepada Nabi, Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya infakkan separuh harta saya fisabilillah, separuh harta. Separuh dengan sepertiga banyak mana Abu Mujahid? Separuh ya, lebih banyak separuh. Sepakat Abul Husain, Abul Hasan, Abul Husain, Abul Husain, ada L-nya. Ya. Tapi, bukanlah. Tapi Abu El Husain itu. Allahu Akbar. Ya, ini Umar bin Khattab datang kepada Nabi Alaihissalatu Wassalam memberikan separuh hartanya. Ditanya oleh Nabi, untuk keluargamu bagaimana? Masih tersisa separuh ya Rasulullah. Nah, kemudian datang tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, saya infakkan semua harta saya, kullamali, semua hartaku. Nah, ya. Nabi mengatakan, lalu untuk keluargamu? Nah, beliau ini orang yang bertawakal dan menempuh asbab, ya. Disetujui oleh Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Nabi membiarkan Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya karena beliau tahu siapa Abu Bakar, ya. Seorang yang bertawakal betul kepada Allah, demikian pula keluarganya. Nah, perginya beliau hijrah bersama Nabi sudah menjadi sebuah bukti, ya, para sahabat semuanya demikian ikhwan. Ya. Nah, kalau pemberian itu di masa hidup enggak masalah lebih dari sepertiga, namun yang sedang kita bahas di sini adalah apa? Pemberian dalam bentuk apa? Wasiat. Orang mati kemudian di bawah bantalnya ada surat. Ya. Saya infakkan untuk membangun masjid 100 juta rupiah. Lihat, tunggu dulu, 100 juta ini ya berapa nilainya dari harta yang dia miliki. Nah, setelah dikeluarkan tentunya untuk ya membayar hutang-hutangnya dan untuk apa? Penyelenggaraan apa? Jenazahnya. Coba lihat hartanya berapa. Hartanya ya, 200 juta. Sudah kelihatan yang 200 juta. Hartanya 200 juta, wasiatnya berapa? 100 juta. Coba lihat hutang-hutangnya. Ternyata hutangnya sampai ya sekian 50 juta. 50 juta. Maka harta sekarang tersisa 150 juta. Kalau kita keluarkan 100 juta wasiat berarti berapa dari 150? 2/3 harta. Hadza la yajuz, tidak boleh. Kalau mau dikeluarkan berarti maksimal adalah 1/3 dari harta yang telah dikeluarkan untuk utang dan seterusnya. Ya. Tersisa 150, berarti untuk dilaksanakannya wasiat berapa? 50 juta. Itu yang dikeluarkan, bukan 100. Ya. Naam. Kecuali ahli waris semuanya sepakat, ini lain cerita. Ya. Jadi nilai wasiat itu tidak melebihi 1/3 dari harta mayit setelah dikeluarkan untuk pengurusan jenazah dan pelunasan hutang-hutangnya. Apabila nilai wasiat ternyata lebih dari 1/3, maka yang ditunaikan hanya sebatas 1/3 saja dari harta, atau keputusannya diserahkan kepada ahli waris. Apakah mereka ridha mengeluarkan wasiat lebih dari 1/3 harta atau tidak? Ya, karena itu berarti harta mereka sudah. 50 juta tadi kalau untuk bangun masjid kayaknya tidak cukup. Tidak cukup ini 50 juta. 100 memang cukupnya. Ahli waris rembukan. Kebetulan anaknya cuma 2 laki-laki. Sudah, kita sudah cukup kaya. Ya, sudahlah semuanya saja 150 untuk bangun masjid. Kita juga ingin punya pahala di situ. Boleh tidak seperti itu, ikhwan? Boleh. Ini ahli waris yang mengizinkan. Hak dia dilepaskan. Adapun wasiat yang boleh dikeluarkan hanya 1/3 dari harta mayit. Batasan 1/3 ini ya berdasarkan kisah Nabi alaihi salatu wasallam ketika menjenguk sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam catatan kaki saya hanya menyebutkan isyarah saja, ikhwan. Nah, kisahnya ma'ruf. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit parah dan beliau menyangka akan meninggal. Beliau tidak punya anak kecuali seorang putri, seorang wanita atau enam. Ya. Jadi anak beliau sedikit, hartanya banyak Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam datang, ya, menjenguknya dan Sa'ad merasa ini sakit yang luar biasa, marah, khawatir kematian. Maka beliau mengatakan, meminta izin, ya Rasulullah, saya keluarkan 2/3 hartaku. Kata Nabi, la, jangan. Ya, ingin berbuat baik. Setengah ya Rasulullah. Kata Nabi, la, jangan. As-thuluth, 1/3 ya Rasulullah. Kata Nabi, as-thuluth. Was-thuluthu katsir. Ya, 1/3. Dan 1/3 pun itu masih haba banyak. Sehingga sebagian ulama mengatakan al-mustahab yang disunnahkan, disukai adalah wasiat kurang dari berapa? 1/3. Karena Nabi mengatakan as-thuluthu was-thuluthu katsir. 1/3 dan 1/3 itu apa? Masih banyak. Kemudian Nabi menyebutkan sebab atau hikmah. Karena setiap syariat itu mesti ada hikmahnya. Nabi mengatakan sungguh engkau mati ya dalam keadaan meninggalkan anak-anakmu kaya, ya cukup, tidak meminta-minta, itu lebih baik daripada kamu mati dalam keadaan meninggalkan anak-anakmu fakir, alah, butuh, ya, menengadahkan tangan, mengetuk pintu satu, pintu yang lain, meminta ini, meminta itu. Ya lebih baik meninggalkan anak dalam keadaan apa? Kaya, cukup. Jadi inilah hikmah. Hikmah kenapa syariat membatasi. Di satu sisi syariat tidak mengharamkan seluruhnya. Ini kebaikan bagi mayit, karena dengan itu ada kesempatan untuk dia memiliki amalan soleh yang terus mengalir ba'da wafatih. Wa'adha min rahmatillah, ini termasuk rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan di sisi yang lain juga tidak memadharatkan nada, tidak memadharatkan ahli waris. Dibatasi maksimal 1/3 itu pun Nabi mengatakan wa tsulutsu katsir. Dan 1/3 itu masih banyak. Ya. Ini syarat yang kedua. Wallahu taala a'lam. Bisa difahami ya insyaallah. Syarat yang ketiga, ikhwah. Syarat yang ketiga untuk dilaksanakannya wasiat, ya. Wasiat itu tidak ditujukan kepada salah satu dari ahli waris yang mendapatkan warisan. Jadi wasiat tidak boleh ditujukan kepada salah satu ahli waris yang mendapatkan warisan. karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Rasul melarang hal tersebut. Dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, ini sudah kita baca ya hadisnya. Innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada masing-masing ahli waris hak-hak mereka. Sudah diberi oleh Allah hak-hak mereka. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Nah, jadi kalau ada wasiat, dilihat ini wasiat untuk siapa. Kalau wasiat ini ternyata diberikan kepada ahli waris yang mendapatkan warisan, ya, maka berarti telah melebihkan sesuatu yang telah Allah apa namanya batasi. Iya. Dengan sebab wasiat itu, ya, melampaui batas, melampaui batasan yang Allah telah apa, Allah telah tetapkan. Jadi kalaupun ada wasiat diberikan kepada selain apa, ahli waris, selain ahli waris. Nah, masalah misal saya mati kemudian punya ya dua anak perempuan, ya, dua anak perempuan ya, dan satu cucu laki-laki dari anak laki-laki saya yang sudah meninggal. Ya. Taib, mafhum ikhwan, saya punya dua anak perempuan dan satu cucu laki-laki dari anak laki-laki saya yang sudah meninggal. Berarti saya punya anak berapa? Tiga ya, dua perempuan satu laki-laki. Laki-laki ini sudah meninggal, dia punya cucu, punya anak laki-laki, berarti cucunya saya. Nah, kasus yang seperti ini Khan, ya, pembagiannya wadih dalam ayat. Kalau kita meninggalkan dua anak perempuan, maka dua anak perempuan mendapatkan berapa? Dua per tiga, selesain dua per tiga dari harta. Ya, sisa diberikan kepada cucu laki-laki. Ya, berdasarkan sabda Nabi dalam hadis Ibnu Abbas, fama baqiya, apa yang tersisa maka diberikan kepada aula rajulin dzakar. Kepada ya, kerabat laki-laki yang paling dekat dari ahli waris. Dalam hal ini cucu laki-laki lebih dekat daripada yang lain. Ya. Nah, saya sayang sekali dengan cucu saya, misal ya. Kakek ini sayang sekali dengan cucu laki-lakinya, sehingga dalam wasiat ya, sempat menulis ya, dia juga terbayang anak laki-lakinya dulu ya. Atifiyah ya, perasaan ya, anak laki-lakinya ya. Maka dia kemudian kalau harta dibagi apa adanya ya, taib, harta misalnya 3 juta. Nah, sekarang soal untuk Abu Salman, harta 3 juta. Bagaimana pembagian untuk ini, 3 orang ini? 2 per 3 untuk 2 anak perempuan berarti 2 juta untuk 2 orang, masing-masing 1 juta. Untuk satu anak laki-laki cucu ini sisanya itu berapa? 1 juta. Ketemunya sama dapatnya. 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kok 1 juta ya cucu saya ini? Kasihan. Iya. Ah, ini harus dilebihkan ini. Harus dilebihkan. Sakit ini sudah tambah parah, tambah hari tambah parah ya. Ya. Nah, nafasnya mulai Senin Kemis ya, susah. Ditulis surat wasiat. Ya. Tolong untuk cucu ya, nanti dilebihkan sekian. Ya. Beri dia 2 juta. Pokoknya 2 juta. Dia tahu hartanya cuma 3 juta. Kasih 2 juta. Ya, ini sudah menyelisih apa? Syariat. Ya. Dari sisi mana menyelisih syariat, ikhwan? Dari dua hal sekaligus. Yang pertama melebihi dari sepertiga, kita tidak laksanakan wasiat. Yang kedua, ya, ini wasiat tertuju kepada selain apa? Kepada ahli waris ya, kepada ahli waris yang mendapatkan warisan. Tidak boleh dilaksanakan. Tapi kalau wasiatnya itu untuk orang lain, ya, untuk tetangganya, dia punya tetangga yang masya Allah sangat dekat, maka dia menulis surat, tolong nanti berikan 1/10 dari harta untuk tetangga saya. Nah ini diperbolehkan karena wasiat itu tidak ditujukan kepada ahli waris yang mendapatkan warisan. Insyaallah wadih ini. Contoh kasus terkait dengan wasiat yang ditujukan kepada ahli waris. Nah, nah kalau ini semua sudah ditunaikan, ya, orang mati hartanya digunakan untuk penyelenggaraan jenazahnya, hutang-hutangnya semua selesai, wasiat itu sudah diselesaikan, nah, berarti sekarang harta itu sudah murni milik apa? Mayit. Dan itulah tarikah, itulah yang disebut dengan apa? Tarikah yang sesungguhnya, yang itu akan dibagikan kepada ahli waris. Nah, ini yang kelima, tarikah. Jadi setelah hak-hak di atas ditunaikan, maka harta yang tersisa itulah yang disebut dengan tarikah, yaitu harta murni mayit yang siap dibagikan kepada ahli warisnya. Nah, di akhir pembahasan ini kita sebutkan manfaat pembahasan al-huquq al-muta'alliqah bi'ainit tarikah, apa di antara faedah pembahasannya sudah kita sebutkan kemarin, ya, di tengah pembahasan. Jadi pembahasan ini sangat bermanfaat ketika harta yang ditinggalkan mayit terbatas, ya, tidak banyak dan tidak bisa memenuhi semua hukuk, semua hak-hak, semua hak-hak. Ya, kalau seperti itu keadaannya, maka harta tersebut ditasarufkan atau disalurkan untuk menunaikan hak-hak sesuai dengan pengurutan yang telah dipaparkan, dengan urutan yang telah kita sebutkan. Ya, ada khilaf sebenarnya tentang urutan, ya, tetapi inilah yang rajih insyaallah taala. Urutan yang pertama adalah untuk penyelenggaraan jenazah. Urutan yang kedua adalah hutang-hutang yang terikat. Ya. Kemudian berikutnya adalah hutang-hutang lepas. Itu pun diurutkan. Hutang kepada Bani Adam, kemudian hutang kepada siapa? Allah. Kemudian setelah itu wasiat. Ya, urutannya seperti itu. Urutannya seperti itu. Jadi berfungsi untuk mana dulu yang kita selesaikan? Mana dulu yang kita selesaikan? Ya. Jadi intinya demikian, ikhwan, harta peninggalan mayit dipergunakan terlebih dahulu untuk biaya pengurusan jenazah, kemudian menyelesaikan hutang-hutang yang terikat, kemudian menyelesaikan hutang-hutang lepas, kemudian setelah itu wasiat, dan berikutnya ya terakhir dibagikan kepada ahli waris. Allahu a'lam. Jadi ada kemungkinan harta itu sudah habis dulu untuk menutupi hutang-hutang apa? Mayit. Berarti wasiat enggak ada, tarikah juga enggak ada. Ya. Karena sudah habis dulu di mana? Ya. Di hutang-hutang. Baik. Pertanyaan penting. Kira-kira habis atau tidak pada wasiat? Abul Hasan, Abul Husain. Harta mungkin habis di mana? Di hutang-hutang. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah harta habis dengan sebab wasiat? Mungkin. Kenapa mungkin? Misal, sekarang tak kasih soal, antum jawab. Orang meninggal, ya, punya uang 100 juta. Wasiat 50 juta. Atau wasiatnya 20 juta lah, Bas. Wasiat 20 juta. Hutang ternyata totalnya 80 juta. Nah, ada tidak untuk ahli waris? Enggak ada. Betul? Betul? Betul. Jawabannya tidak mungkin habis dengan wasiat, ya, Bang. Tidak mungkin. Karena wasiat dibatasi sepertiga. Jangan antum paksakan habis. Ya. Kasihan anak-anak antum. Ya, kan? Paham enggak? Antum kayak belum paham. Pandangannya menakutkan. Baik. Paham sekarang? Jadi saya mayit misalnya punya harta berapa? 100 juta. Enggak langsung dibagi. Diteliti hutang ternyata berapa tadi? 80. Ya, 80 juta. Tinggal berapa sekarang? 20. Saya punya wasiat untuk mengeluarkan berapa tadi? 20 juta. Iya kan, wasiatnya 20 juta. Enggak boleh dikeluarkan 20 juta. Sekarang uang saya sisa 20 juta. Wasiat saya 20 juta, enggak boleh. Saya harus mengeluarkan maksimal berapa? Sepertiga. Sepertiga dari 20 juta berapa? 7 juta lah ya kurang lebih ya. ya 6 sekian ya kan. Ini keluarkan 6 juta sekian, berarti punya sisa berapa? 12 lebih 13. Ya. Ya. Kurang lebih. Ya, kalau dikeluarkan 6, sekian ya kan, sisanya 13an lah ya. 13 juta ya. Nah, jadi yang dikeluarkan hanya sepertiga dari yang sisa setelah dikeluarkan apa? Ya. Keluarkan hutang-hutang tadi. Ya, jadi kalau pertanyaannya mungkinkah harta itu habis untuk menutup hutang? Jawabannya mungkin. Tapi kalau pertanyaannya mungkinkah harta warisan itu habis untuk apa namanya membayar wasiat? Sebenarnya tidak mungkin. Kalau syariat ini dia apa? Dilaksanakan. Ya. Ya mungkin saja habis tapi dengan izin apa tadi? Warosa. Nah, itu lain. Ahli waris ya, mengizinkan. Jadi kalau antum jawabannya tadi langsung seperti itu, nah betul. Mungkin habis kalau ahli waris mengizinkan. Nah, itu baru. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Nah, ini yang kita bisa baca ya. Taib dari bab yang ketiga. Nah, PR sudah dilaksanakan ya kemarin ya. Kenapa disebutkan wasiat dulu sebelum apa namanya hutang? Nah, belum apa sih? Nah, tapi kita sebutkan diantaranya ya, Wan. Diantaranya adalah orang kalau mau mengeluarkan untuk hutang itu lebih apa namanya, lebih legowo, karena memang itu harta orang. Harta orang yang disimpan di tempat saya, sehingga ketika dikeluarkan kita legowo. Legowo itu apa? Plong. Ya, bukan harta saya. Tapi kalau wasiat itu harta punya saya, ya. Harta punya saya. Nah, ketika mengeluarkan harta punya saya itu terasa lebih apa? Lebih berat. Terasa lebih berat. Ya. Sehingga, ya, mungkin ada bisikan kuat dari syaitan untuk tidak melaksanakan apa? Wasiat ini. Oleh karena itu disebutkan oleh Allah, ya, terlebih dahulu, min ba'di wasiyatin, sesudah wasiat yang dibuat atau apa? Dain, hutang. Disebutkan wasiat dulu ya, karena memang pentingnya untuk kita memberikan perhatian. Karena kebanyakan orang tidak perhatian dalam bab ini ya. Itu diantaranya. Kalau hutang itu ya kita mengeluarkan enak ya. Oh, itu bukan punya saya kok ya. Orang titip sepeda, ditaruh di rumah, kemudian tiba-tiba datang orang yang punya sepeda, "Pak, mau ambil sepedanya." "Oh, afwan, saya berat sekali untuk mengeluarkan." Kan tidak mungkin, Pak. Ya kan, cukup. Kita juga capek jaga kan, begini. Atau ambil, ya, senang kita. Ya. Tapi kalau itu sepeda saya, ya, orang datang, "Pak, minta sepedanya." Pikir-pikir, ya, satu-satunya atau dua-duanya, cuma butuhnya banyak. Ya, akhirnya dia mengeluarkan agak susah. Ya. Tentu beda. Ya. Sehingga disebutkan pertama kali. Wallahu a'lamu bissawab. Walaupun dalam pelaksanaannya ya dilakukan setelah penunaian apa? Hutang-hutang. Tetapi disebutkan lebih dahulu di dalam ayat sebelum duyun. Hadza wallahu a'lam, itu di antara disebutkan dalam kitab-kitab tafsir ya. Mungkin dengan itu ya kita tutup pembahasan bab yang ketiga. Insyaallah kita akan masuk pada bab berikutnya, bab yang kelima, afwan, bab yang keempat. Rukun, syarat, sebab, dan penghalang-penghalang apa? Waris. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.